pertanyaan pertama tentang menghormati yang lebih besar atau lebih tua dengan mencium tangan itu diperbolehkan, dan itu bukan termasuk yang melampaui batas. Dan ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah menjelaskan tentang hal ini, asalkan tentunya dia mencium tangan sekedar murni mencium tangan, ya, bukan ada maksud ngalap berkah tangannya ya si orang soleh tersebut, tidak. Dan itu tradisi di masyarakat Arab juga sama, sebagian seperti itu. Ya, sehingga insya Allah tidak apa-apa.